Saya paham saat ini pemerintah menangani COVID-19 dengan sangat ringan. Bukan tidak serius, karena ada pemahaman di kepala pejabat pemerintahan di pusat bahwa corona tidak mematikan. Maka keputusannya begini, secara nasional. Oke, kita lihat saja nanti apa yang akan terjadi. Mudah-mudahan benar memang tidak mematikan. Lalu ada yang nanya, keputusan begini itu dalam tanda petik itu apa? Yaitu masyarakat disarankan melakukan self-isolation dengan kampanye yang namanya stay at home. Di awalnya ditaati, namun 2 minggu kemudian kok santai-santai semua, masih banyak keliaran, masih banyak yang tertular, masih naik terus datanya setiap hari, dan kami lapar pak, kok jadi gak jelas gini semuanya, sampai kapan kami mendekem lapar pak? Keputusan pejabat kayaknya orang joget caca, bolak-balik ubah aturan, gonta-ganti aturan, ganti informasi, pernyataan pejabat tabrakan sana sini, saling salahkan pusat dan daerah, dan macam-macam keanehan bernegara lainnya dipertontonkan. Rapid test digelar dengan alat yang tingkat ketepatannya di bawah 50%. Waduh, malu banget deh rasanya. Tapi itu yang terjadi. Mengelola pandemik pakai coba-coba. Hasilnya banyak negatif. Banyak negatif, pejabat jadi senang. Mulai kampanye bahwa Indonesia nomor 3 paling hebat menangani COVID-19. Namun, negara lain melihatnya beda. Malaysia, Singapura, Australia, bahkan Amerika, yang kata mereka akan ada bom waktu 2 minggu kemudian dari sekarang. Karena ya banyak tidak kebaca kalau pakai rapid test saat ini. Orang coronavirus masa inkubasinya lama, bisa sampai 2 minggu. Lah masa nunggu 2 minggu baru tahu? Kan sudah telat, sudah sesek dada orang, tidak bisa nafas, gak ada oksigen ke otak. Ya jatuh. Itulah bergelimpangan orang-orang itu di jalan. Gak ada ventilator. Sejak awal Februari, saya sudah bunyi di dunia digital. Take seriously tentang corona. Atau negara ini bisa menjadi negara paria. Negara setengah gagal. Dikandani rapercoyo. Dan awal Maret ketika baru beberapa hari diumumkan ada korban COVID-19 yang kegagapannya pemerintah pusat kebaca di mata semua orang, saya menyatakan, jah, 5.000 deh ini. Dan 18 April kemarin terbukti 6.300 yang terpapar. Sekarang saya tidak mau menebak lagi apa yang akan terjadi ke depan. Mau 20.000 kek, mau 50.000 kek, orang gak bisa dibilangin. Ya sudah, sakarepmu bos, siapalah Sontoloyo ini. Karena saya menilai saat ini strategi perangnya tidak serius. Tetap menganggap tidak mematikan itu COVID. Walaupun realitanya kemarin yang meninggal adalah 535 dibanding yang sembuh 610. Hampir 1 banding 1. Kacamata orang bodoh seperti saya mengatakan, dari yang terpapar, kemungkinan hidup matinya 50-50 chance-nya. Dari data alias, dari 2 orang yang terpapar, 1 kemungkinan meninggal, 1 sembuh. Itu mematikan namanya, bos. Apa harus lebih banyak korban lagi? Apa mentang-mentang di Indonesia 270 juta penduduk yang meninggal baru 500-an dianggap kecil oleh pejabat serba bisa yang pandai bicara itu? Di akhirat kamu nanti dituntut loh dengan kata-kata dan perbuatanmu. Pada ngerti gak sih? Ada akhirat dan akan ada pertanggungjawaban di akhirat nanti para pejabat ini. Apa mereka punya aji rawa rontek atau pancasona selama menginjak tanah gak bisa mati gitu ya? Bos, fakta penularannya cepat sekali. Dari 6 ribuan ke 20 ribuan itu cepat. Kena sudah critical mass-nya. Ngerti? Critical mass pada pandemi. Harus diterangin lagi apa itu critical mass. Repot bener sih kalian ini. Nah, tanya pada guru-guru profesor biomolekular yang independen. Pasti ngeri mendengar jawaban mereka. Saya bukan ahlinya, tapi banyak kok para ahli yang netral, yang mau ngomong jujur, tidak seperti buzzer kalian. Atau di Google deh, banyak tulisan dan laporan tentang lembaga riset resmi virologi biomolekular institute yang menjelaskan, atau kontak langsung dengan mereka. Bisa kok, faktanya begini, ada 3 tipe virus corona. Tipe A, yang pertama mutasi ke B, mutasi ke C, yang tahan di daerah panas. Perlu referensinya? Oke, kita kasih tahu. Biar yang namanya analis pertahanan ekonomi kaleng-kaleng ini bisa dapat nilai walaupun sedikit. Ini datanya dari Cambridge University yang mempublish. Kebetulan ada sahabat saya dari Malaysia, profesor di sana. First outbreak atau sebaran pertama adalah akarnya virus tipe A yang saat ini menyebar di Amerika dan Australia. Yang tipe B menyebar di Wuhan. Tipe C yang beredar di Eropa, Hong Kong, dan Korea Selatan. Tipe B adalah evolve dari A. Tipe C adalah evolusi dari B. Setiap tipe penanganannya beda, simptomnya berbeda, efeknya juga berbeda. Yang mana yang ke Indonesia? Walau alam, cari dewe bos. Di sini harusnya kita sejak bulan Januari, para guru besar dan ahli mikrobiologi, virus apapun harus sudah mulai dibaca sebagai ancaman bagi negara yang mungkin akan masuk. Antisipasinya pun harus sudah disiapkan. Penyembuhannya, obatnya, alat penunjang kesehatan dan keselamatan kerja para medik, penunjang life support bagi pasien. Itu sarana korban kasualtis harus disiapkan jauh-jauh hari. Lalu, melawan perang dengan pandemik ini, dua strategi yang berbeda. Mau pakai self-isolation, darurat sipil dengan polisi, karantina wilayah pakai pemerintah daerah dan polisi, darurat militer, lockdown pemerintah pusat beserta seluruh instrumen keamanan lainnya. Putuskan sebelum kejadian. Referensinya yang saat ini apa ya? Kayaknya dari negara sahabatnya itu ya, yang sering ngaco, yang abal-abal, yang kaleng-kaleng. Tapi kan teman negara itu. Ya percaya aja, gak mematikan kok, hanya 2% kira-kira. Hah? Ini sekarang faktanya benar kan? Yang sembuh dibanding yang meninggal itu 1:1. Kalau melihat ini, dari yang terpapar, yang meninggal memang kelihatan kecil 9%. Pak, 9% kecil? Wah, sadis lo kalau bilang 9% kecil. Masalahnya, spreadingnya human to human, bos. Bukan animal to human seperti demam berdarah. Jadi cepat banget, bos. Sekali lagi, kan boleh melihat pakai kenyataan lainnya. Walau mengerikan, tetapi fakta, yaitu membandingkan sembuh dengan yang meninggal. Ternyata 50-50. Geblek aja kalau ini dibilang tidak mematikan. Gara-gara kata tidak mematikan dalam tanda petik, jadi aja longgar, jadi aja panjang mainnya. Karena corona nggak hilang-hilang, bergiliran, muter aja terus ke daerah lain. Belum lagi second wave-nya seperti yang terjadi di Cina dan Singapura saat ini. Meningkat lagi yang terpapar dan lebih cepat lagi. Gara-gara para bos di atas gagap, jadi kami lapar, bos. Ya kami turun ke jalan lagi, cari makan loh ya. Jangan kaget begitu dibilang kami turun ke jalan. Nggak demo nggak, takut amat sih diambil jabatannya. Makan tuh jabatan.